السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim, Kitab Fadailish Shahabah, keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang kedua, di antara keutamaan Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhu, pada halaman 168. Hadis nomor 6144. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsani Harmalah bin Yahya qala akhbarana Ibn Wahb qala akhbarani Yunus anna Ibn Shihab akhbarahu an Sa'id bin al-Musayyib عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بين أنا نائم إذ رأيتني في الجنة بين أنا نائم إذ رأيتني في الجنة فإذا امرأة توضأ إلى جانب قصر فقلت لمن هذا فقالوا لعمر ابن الخطاب فذكرت غيرة عمر فوليت مدبرا قال أبو هريرة فبكى عمر ونحن جميعا في ذلك المجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال عمر بأبي أنت يا رسول الله أعليك أغار أعليك أغار. حديث ini sudah ada yang berlalu semisal dengannya. Nabi SAW bermimpi dan dia melihat dirinya berada di dalam surga. Ya, jadi berada di dalam surga atau masuk ke dalam surga dalam riwayat sebelumnya itu maksudnya di dalam mimpi. Dan mimpi Nabi SAW hak. Ya, nyata benar, bukan bunga tidur. Lalu Nabi menceritakan, فَإِذَا مْرَأَةٌ تَوَضَّعُ إِلَى جَانِبِ قَسْرٍ. Tiba-tiba saya melihat seorang wanita berwudu. Di samping sebuah istana. Ila janibi qasrin. Lalu saya bertanya, ini istana siapa? Ya. Ini liman hadha, ini milik siapa? Maksudnya istana. Faqalu, mereka menjawab, ini milik Umar. Li Umar ibn al-Khattab. Kemudian fadzakartu ghairata Umar, saya teringat atau tiba-tiba saya teringat cemburunya Umar. Tadi kan dia melihat seorang wanita berwudu di samping sebuah istana dan dia dekat dengan sana. Maka mengingat cemburu Umar, fawallaitu mudbiran. Maka saya pergi. Ya, balik meninggalkan istana tersebut. Lalu Abu Hurairah bercerita, fabaka Umar, maka Umar menangis. Wa nahnu jami'an fi dzalikal majlis ma'a Rasulullah sallam. Kami semua berada di majlis tersebut bersama Nabi. Ya, menunjukkan bahwa kejadiannya Nabi menceritakan mimpi ini ketika para sahabat berkumpul, di situ ada Umar, Abu Hurairah dan yang lainnya. Kemudian Umar berkata, bi abi anta ya Rasulullah. Tebusanmu ayahku wahai Rasulullah. A'alaika agar. apakah kepada engkau saya cemburu? Ya. Apakah terhadap engkau saya cemburu? Yang menunjukkan bahwa dia merasa tidak pantas untuk cemburu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini sangat menunjukkan keutamaan Umar, bahwa Allah, bahwa Rasulullah sallam melihat bahwa istananya sudah dibuatkan atau sudah disiapkan di surga, ya, karena mimpi ini nyata, mimpi benar, hak. Maka sebagai berita gembira bagi Umar tentang masuknya dia ke dalam surga, di samping hadis yang lain yang Nabi SAW menyatakan Umar fil jannah, Umar itu di surga dengan 9 sahabat yang lainnya di dalam satu hadis, ya, di dalam satu hadis. Kemudian cemburu ini juga termasuk keutamaan. Nabi SAW ya, merekomendasi cemburunya Umar. Andai kata ini bukan sebuah perbuatan atau sebuah sikap yang baik, maka tentu Nabi SAW membiarkan saja. Terserah mau cemburu, mau tidak, karena cemburu itu sifat yang tidak baik. Tentu Nabi SAW tidak akan berbalik. Ini merupakan sifat yang direkomendasi oleh Nabi SAW, cemburu terhadap keluarga. Ya. Dan sekarang ini orang cemburu yang tercela. Ya. Ketika istrinya berpegangan, berduaan dengan laki-laki lain, ketika dia ada rasa cemburu, ini seakan-akan tercela. Padahal inilah yang ditekankan oleh agama. Ya, ini yang dianjurkan oleh agama. Ya. Apa yang dijelaskan oleh Nabi bahwa cemburunya Umar itu yang membuat dia tidak jadi dekat atau mendekat ke istana tadi, apalagi dia melihat ada wanita di sana yang tentu ada hubungan dengan Umar bin Khattab. Ya, ada hubungan dengan Umar bin Khattab. Maka Nabi SAW mengingat itu lalu pergi dengan cepat menjauh dari istana di surga tersebut. Dan ini juga merupakan manaqib, merupakan keutamaan, kemuliaan Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anha. Ya. Kita lanjutkan. 6145. Saya kembali tekankan ya. Ya, kemarin yang terakhir kita sampaikan bahwa berita tentang istana di surga yang sudah ada ini tidak membuat Umar berubah. Ya, tidak membuat Umar dan para sahabat yang dikatakan oleh Nabi SAW bahwa mereka di surga, ya, itu ketika mereka masih hidup. Ya, ketika mereka masih hidup, menyatakan bahwa Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Ali di surga, Sa'ad bin Waqqas, Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah, ya, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Zaid, ya, dan yang lainnya. Ada 10 orang yang Nabi SAW dalam satu ungkapan, dalam satu hadis menyatakan bahwa mereka di surga. Jaminan dari Nabi SAW, syafaat dari Nabi SAW sementara mereka masih hidup. Ya. Namun mendengar berita tersebut mereka tidak, ya, tidaklah berubah. Ya. Misalnya mereka tidak lagi semangat beribadah atau menyombongkan diri kepada orang-orang yang belum mendapatkan jaminan, sama sekali tidak. Ya, sama sekali tidak. Ini pelajaran yang sangat penting. Mereka yang sudah dapat jaminan ketika mendapatkan berita tersebut tidak berubah sikapnya, tetap merindukan surga, tetap merasa bahwa mereka orang yang banyak kekurangan, ya, banyak kekurangan, dan selalu mengingat bahwa dunia ini adalah sementara dan persiapan untuk meraih surga itu sebentar. Lalu mereka bersemangat untuk terus beramal. Apalagi kita yang tidak mendapatkan jaminan tersebut. Ya. Dan kelebihan dalam beribadah itu rasa kita atau penglihatan orang saja. Orang melihat bahwa kita banyak beribadah, bisa jadi itu hanya sebatas penglihatan orang. Makanya hadis yang kemarin kita sampaikan, hadis Abdullah bin Mas'ud. Ya. Innal abda la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Sungguhnya ada seseorang yang beramal dengan amalan penghuni surga. Di dalam riwayat yang lain, Nabi menegaskan fima yarahun nas atau fima yabdulin nas, yang tampak oleh manusia dia beramal dengan penghuni, dengan amalan penghuni surga. Maka orang-orang mengiranya dia akan langsung masuk surga, ternyata mereka masuk ke neraka dahulu. Ya. Masuk ke neraka dan setelahnya baru ke surga. Wal'iyadzu billah. Fima yabdu atau yadharu linnas. Jadi terkadang kebaikan kita itu oleh, tampak oleh manusia saja, sementara dalam hati kita atau dalam jiwa kita, kita tidak seperti yang tampak. Karena banyak orang yang tujuannya hanya sekedar memperlihatkan saja. Ada orang yang sekedar mempertontonkan kesolehan saja, sementara ketika dia sendiri tidak ada orang di sana, ya dia yantahiku hurumatillah, yaitu melanggar apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Ini sangat dimurkai oleh Allah, sangat dimurkai oleh Allah. Ya, idza khalat bimaharimillah intahakuha. Ya, apabila mereka menyendiri dengan apa yang diharamkan, maka mereka melanggarnya dan sama sekali mereka tidak takut kepada Allah, tidak malu kepada Allah. Ya, yastahyuna minan nas wala yastahyuna minallah. Mereka malu kepada manusia namun tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat. Nah, ini yang kondisi kita sekarang ini, ya, yang tidak ada jaminan surga dan kita kebaikan kita itu bisa jadi yang tampak oleh manusia saja, sementara dalam hati kita, dalam diri kita tidaklah seperti itu. Ya. Yang juga menunjukkan itu bahwa ketika kita sendiri, kita bermudah-mudahan untuk berbuat dosa. Bahkan sengaja jauh dari orang-orang yang kita kenal rajin beribadah, ketika kita jauh dari mereka, kita biasa-biasa saja dan bahkan tidak mengindahkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah. Ini yang sangat kita dapatkan pelajaran dari jaminan-jaminan surga untuk para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita masuk ke hadis yang berikutnya, 6145. Imam Muslim mengatakan haddatsani Amrun An-Naqid wa Hasanunil Hulwani atau wa Hasanun Al-Hulwani wa Abdu bin Humaid qalu haddatsana Ya'qub ibn Ibrahim qala haddatsana abi an Shalih an ibn Shihab bihadzal isnadi mithlahu. Dari Ibnu Shihab sampai ke Abu Hurairah sama, dan bunyi hadisnya pun sama, ya, tentang Umar bin Khattab tadi. Berikutnya 6146, Imam Muslim mengatakan haddatsana Mansur ibnu Abi Muzahim qala haddatsana Ibrahim ya'ni ibnu Sa'ad qala ha'un wa haddatsana al-Hasan wa haddatsana al-Hasan al-Hulwani wa Abd ibn Humaid qala Abd akhbarani wa qala Hasan haddatsana Ya'qub wa huwa ibnu Ibrahim ibni Sa'ad qala haddatsana Abi an Shalih an ibni Shihab qala akhbarani Abdul Hamid ibn Abdul Rahman qala akhbarani Abdul Hamid ibn Abdul Rahman ibn Zaid anna Muhammad ibn Sa'd ibn Abi Waqqas akhbarahu anna abahu Sa'dan Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala an qala ista'dana. Ini cerita, ini hadis Sa'd ibn Abi Waqqas, ya, hadis Sa'd ibn Abi Waqqas yang sebelumnya hadis Abu Hurairah. Sa'ad bercerita, ista'zana Umaru ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indahu nisa'un min Quraisy yukallimnahu wa yastakthirnahu aliyatan aswatuhun. Umar suatu ketika meminta izin kepada Rasulullah sallam untuk masuk ke rumahnya, ya. Wa indahu, sementara ketika itu ada wanita-wanita dari Quraisy. Wa indahu nisa'un min Quraisy, ada wanita-wanita Quraisy, yukallimnahu, yang sedang berbincang-bincang dengan Nabi. Wa yastakthirnahu, dan meminta-minta lebih dari Nabi. Bisa jadi dengan meminta jawaban pertanyaan-pertanyaan mereka atau meminta tambahan pemberian. Ya. Dalam sebagian riwayat yang juga dalam ada dalam Sahih Bukhari bahwa yang dimaksud dengan wanita-wanita di sini adalah istri-istri Nabi. Ya. Adalah istri-istri Nabi. Ya. Mereka-mereka yang berkumpul bersama Nabi ketika itu istri-istrinya. Karena umumnya istri-istri Nabi dari Quraisy. Ya. Wa yastakthirnahu 'aliyatan aswatuhunna, tinggi suara mereka. Tinggi yang dimaksud di sini adalah ketika mereka sama-sama berbicara. Walaupun mungkin suaranya rendah, tetapi kalau sudah yang ini berbicara, yang itu bicara, yang itu bicara, akhirnya akan lebih keras dari suara Nabi. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, andai kata ini adalah suara mereka masing-masing, maka berarti ini sebelum turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata amalukum wa antum la tash'urun. Dalam surah Al-Hujurat. Ya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, di atas suara Nabi. Bila mana maksudnya adalah suara satu persatu, suara mereka satu persatu keras, tinggi, maka kata para ulama, kejadian ini sebelum turun larangan tadi. Ya. Tetapi kalau andai kata setelah turun larangan tadi, maka maksudnya adalah ketika suara satu dengan yang lainnya bergabung sehingga lebih keras. Ya, daripada suara Nabi SAW, maka ini juga tidak melanggar larangan tadi. Ya. Ini uraian para ulama tentang makna tinggi suara mereka. Kemudian falamma sta'dzana Umar, ketika Umar meminta izin tadi, menurut cerita Sa'ad bin Abi Waqqas, qumna yabtadirnal hijab. Maka mereka bangkit dan bersegera memakai hijab. Ini menunjukkan bahwa mereka ini istri-istri Nabi. Ya. Mereka bersegera memakai hijab. Ya. Fa'adhina lahu Rasulullah SAW, maka Nabi mengizinkan Umar untuk masuk. Istri-istrinya sudah pakai hijab dan Umar ya, masuk, diizinkan masuk. Wa Rasulullah SAW yadhak. Ketika Umar masuk dan melihat sikap-sikap istri-istrinya tadi, Nabi SAW tertawa. Nabi SAW tertawa. Ya. Faqala Umar, adhakallahu sinnaka ya Rasulullah. Adhakallahu sinnak. Semoga Allah menjadikan gigimu tertawa. Ya. Maksud ini ada ungkapan, ini ada ungkapan doa kebaikan untuk orang yang tertawa. Ya. Semoga yang baik-baik saja terjadi. Ya. Atau semoga kebahagiaan, kegembiraanmu diberkahi oleh Allah. Itu kira-kira maknanya. Ini kata ungkapan dalam bahasa Arab. Melihat orang yang tertawa. Ya. Apa bacaannya? Doanya, adhakallahu sinnak. Adhakallahu sinnak. Semoga Allah menjadikan gigimu tertawa. Dan ini zahir kata makna kata-katanya tidaklah maksud dari ungkapan ini. Tetapi dia adalah doa kebaikan. Mendoakan keberkahan. Ya, agar yang menjadi bahan tertawa itu diberkahi dan dirahmati oleh Allah. Ya. Ungkapannya seperti tadi. Sama dengan thakilatka ummuka ya Mu'ad. Semoga ibumu meninggal dunia. Ini sebenarnya bukan maknanya yang diinginkan, tetapi dia tujuannya untuk memberikan teguran. Nabi SAW mengungkapkan ini kepada Mu'adz bin Jabal. Ya, ketika Mu'adz mengatakan, inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih ya Rasulullah, apakah ucapan-ucapan kita juga nanti dihisab? Yang kita tidak sendiri tidak bisa menghitungnya. Adakah kita menghitung kata-kata kita? Tidak. Ya. Tidak pernah kita menghitung apa yang keluar dari mulut kita. Makanya banyak dosa lisan. Nah, itu yang dimuskilkan oleh Inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih. Apakah kita nanti dihisap juga dari apa yang kita ucap, yang kita katakan, yang kita ucapkan, yang kita bicarakan? Lalu Nabi mengatakan, Thakilatka ummuka ya Mu'ad. Maksudnya Nabi SAW ya, menegur, ini pertanyaan dari orang sepertimu tidak pantas. Ya. Lalu Nabi mengatakan, wahal yakubbun nasu ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tidakkah orang-orang yang diseret ya, dengan wajah yang bersentuh dengan tanah atau batang hidungnya bersentuh dengan tanah kemudian dilemparkan ke neraka, tidaklah itu kecuali disebabkan oleh korban-korban lidah mereka. Jadi lidah ini berbahaya, membuat orang banyak diseret ke neraka. Ya. Itu jawaban Nabi SAW. Jadi kata-kata sakilat kata tadi, walaupun maknanya doa bahwa orang tuanya meninggal dunia, tetapi tujuannya hanya untuk sebagai teguran. Sama dengan ini, adhakallahu sinnak, masa gigi yang tertawa. Ya. Maksudnya adalah mendoakan kebaikan tentang apa yang membuat orang tadi tertawa. Dan ini yang diucapkan oleh Umar kepada Nabi SAW. Adhakallahu sinnaka ya Rasulullah. Faqala Rasulullah SAW, ajibtu min ha'ula'i la'i kunna indi, falamma sami'na sautaka ibtadarna al-hijab. Saya heran dengan mereka-mereka yang sebelum engkau masuk, mereka berada bersama saya, suara keras, dan mereka ya, seakan-akan tidak ada apa-apa. Ya. Ketika mendengar engkau minta izin masuk, maka mereka segera menutup wajah mereka dan seakan-akan seperti kucing ketakutan. Ya. Diam semuanya, takut. Dan mereka menjauh dari Nabi SAW ya, ketika Umar radhiyallahu taala anhu diizinkan masuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tertawa dengan sikap wanita-wanita tadi. Ya. Begitu takutnya mereka kepada Umar. Ya. Ini kemudian qala Umar, berkata Umar, "Fa anta ya Rasulullah ahqqu an yahabna." Sebenarnya engkau yang sepantasnya atau lebih berhak mereka takuti. Ya. Kata Umar membela diri. Ya. Sebenarnya kepada engkau lah yang seharusnya mereka takut. Dan mereka ya, tidak terlalu bebas bersikap. Ya. Bukan kepada saya. Kata Umar dengan heran juga. Kemudian summa qala Umar. Mendengar bahwa mereka lebih takut kepadanya. Lebih khawatir kepadanya. Lebih cemas kepadanya. Sementara Umar merasa bahwa Rasulullah SAW yang lebih berhak mereka lakukan seperti itu. Maka dia dengan suara keras mengatakan, Ai aduwati anfusihinna. Wahai musuh-musuh diri kalian. Atau diri mereka sendiri. Maksudnya memanggil wanita-wanita tadi. Istri-istri Nabi. Atahabnani wala tahabna Rasulullah SAW. Apakah kepada saya kalian takut dan cemas. Sementara kalian tidak takut kepada Rasulullah SAW. Dan tidak khawatir kepada Nabi SAW. Qulna, mereka ternyata menjawab. Qulna, mereka menjawab. Naam. Ya. Anta aghladu wa afad min Rasulullah SAW. Engkau lebih keras, lebih kasar daripada Nabi SAW. Jadi ini yang membuat mereka takut. Mereka tidak bebas. Seperti sebelumnya mereka bebas berbicara. Kemudian bahkan mereka dengan leluasa berbicara di hadapan Nabi SAW. Sementara ketika Umar terdengar minta izin masuk, mereka segera mengambil hijab dan bersembunyi di belakang tabir. Ya, karena ketakutannya mereka. Dan alasannya tadi, engkau lebih aghladu wa afad min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kata para ulama ketika mensyarahkan hadis ini, tidak, ini bukanlah perbandingan. Bukanlah perbandingan. Maksudnya apa? Bahwa Nabi keras, Nabi kasar, meskipun Umar lebih kasar dan lebih keras daripada Nabi. Bukan ini maksud, bukan perbandingan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Jadi, andai kata Allah tidak memberimu rahmat, "Fabima rahmatin minallah." Ya, sehingga kamu berlemah lembut dengan umatmu. Ya, Nabi SAW di salah satu dari keistimewaannya adalah linul janib. Linul janib ini orang yang bergaul dengan lemah lembut dengan siapapun juga. Ya. Bahkan dengan musuhnya, Nabi SAW bersikap lemah lembut. Dan itu yang dipuji oleh Allah. Fabima rahmatin minallahi lintalahu. Jadi sifat linul janib ini memang anugerah dari Allah untuk Nabi. Anugerah. Kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengatakan, walau kunta faddan ghalidhal qalbi. Andai kata kamu kasar, keras hatimu, lam faddu min hawlik. Niscaya mereka akan pergi menjauh dari dirimu. Ya, tidak akan mungkin mereka nyaman berada di sekitarmu. Dan ini memang bukan hanya Nabi SAW yang memang memiliki itu. Ya, dalam pergaulan kita sehari-hari, banyak orang yang tidak nyaman berdekatan dengan orang yang mulutnya kasar, sikapnya keras. Dan bahkan orang sangat suka berdekatan dengan orang-orang yang sikapnya lemah lembut. Makanya Nabi SAW selalu berpesan kepada para sahabatnya, kepada bahkan kepada juru dakwahnya, kepada orang-orang yang dikirimnya untuk berdakwah, Nabi sangat berpesan tentang ini. Dia mengatakan kepada Abu Musa al-Ash'ari dengan Mu'adz bin Jabal, ketika mereka berdua diutus untuk berdakwah di Yaman. Apa katanya? Bashira wala tunafira. Berilah kabar gembira dan jangan membuat orang lari. Ya. Yassira wala tu'assira. Bermudah-mudahanlah dan jangan mempersulit. Wala takhtalifa. Dan janganlah kalian berpecah belah. Dan berpecah belah terkadang dengan sikap tadi. Dengan sikap yang keras, kasar. Dan ini yang luar biasa. Maka Nabi SAW mengatakan kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha, ma kana rifqu fi syai'in illa zana. Tidaklah remah lembut itu ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya. Siapapun dia. Bahkan pada orang yang tidak beriman pun sekali. Tidak beriman sekalipun bila mana itu ada, maka akan menghiasinya. Dan ini sebenarnya sifat orang yang beriman. Karena iman itu yang akan mendukung, mendorong untuk bersifat rafiq. Berlemah lembut dan hilm. Ya, santut. Ini jadi kita kembali ke ungkapan mereka tadi. Engkau lebih keras dan lebih kasar daripada Nabi. Bukan berarti ada perbandingan bahwa Nabi juga sama. Tetapi lebih besar. Ya, lebih bersangatan umarnya. Tidak. Karena Nabi ditegaskan oleh Allah. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Dan bahkan Nabi dikatakan oleh Allah. Fabima rahmatin minallahi lintalahu. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini kata Allah Subhanahu wa taala memuji nabinya. Jadi kata-kata bentuk dalam bahasa Arabnya ini adalah perbandingan Umar lebih kasar, lebih keras, sementara Nabi juga memiliki tetapi tidak lebih dari atau tidak sama dengan Umar, bukan itu maksudnya. Tetapi hanya menyebutkan bahwa Umar bersikap keras dan tegas ya. Keras dan tegas radhiyallahu taala. Dan ini sebenarnya bukan kekurangan Umar. Ya, sifat ini bukan sifat kekurangan. Karena sikap ini bila mana pada kebaikan, kebenaran, bisa jadi sesuatu yang baik. Ya. Dan tegasnya Umar pada kebenaran. Ya, tegasnya Umar pada kebenaran. Dan tegasnya itu selalu dikontrol oleh agama. Ya. Agama Rasulullah SAW yang selalu mengontrolnya. Ya. Nabi SAW yang selalu mengarahkan, meluruskan. Ya. Kerasnya sikap Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan bahkan ini kalau kita sebutkan di sini berarti ini salah satu dari manakib Umar. Ya, bahwa sikapnya itu Nabi SAW justru tidak mencela Umar. Bukan menyebutkan untuk merendahkan Umar, tetapi ini justru ya sebagai kelebihan bagi Umar. Dan ya, kemarin kita sudah mengetahui bagaimana Nabi SAW bermimpi bahwa kemaslahatan yang sangat besar, ya, perkembangan kebaikan yang luar biasa di masa Khalifah Umar, itu bila mana tidak disebabkan oleh sikapnya ini, maka tentu tidak akan sampai sebegitu besar. Ya, kemaslahatan, kebaikan, perkembangan orang-orang yang patuh kepada kebaikan, ya tidak akan seperti itu hasilnya. Kalau andai kata Umar tidak begitu keras, tegas, akan mudah orang untuk mempermain-mainkan agama ini. Makanya seseorang yang kemarin kita ceritakan, dia awalnya dia dengan leluasanya berpendapat tentang Al-Quran dengan kepalanya, ya seenaknya saja. Maka Umar menghukumnya, kemudian dikucilkan. Ya. Lalu setelah lama masa pengucilan ini diselesai, maka dia bertobat kepada Allah dan mengatakan, tidaklah yang memberi saya manfaat kecuali ketegasan Umar. Ya, ketegasan Umar. Jadi membutuhkan. Makanya dalam suasana stabilitas keamanan sebuah negara, bila mana pemimpinnya tidak memiliki sifat ini, maka akan banyak terjadi keonaran. Makanya sebagian para ulama ketika bercerita tentang Hajjaj bin Yusuf, ya, di Kufa, yang ketika dia jadi gubernur di sana, dan di sana sebelum-sebelumnya semua orang mau bebas untuk berbuat apa saja, ya, untuk memberontak, untuk berbuat yang kuat ya, semakin kuat ya, merajalela semena-mena, banyak terjadi kekacauan. Nah, ketika beliau sampai di sana, semua itu habis dan tidak ada lagi. Ya, karena memang membutuhkan ketegasan itu. Dan ini yang dipelajari dari sikap Umar. Ya, dari sikap Umar. Dan andai kata tidak itu yang ada pada Abu Bakar, tegas pada prinsip, maka tidak akan mungkin Allah SWT berikan pertolongan ketika kekacauan terjadi di mana-mana. Ya, pasukan di Madinah, bala tentara di Madinah tidak seberapa. Di sana ada orang yang mengumumkan gerakan murtad. Kemudian di sebagian tempat ada yang mengumumkan, kami tidak akan mau menunaikan zakat, karena zakat itu hanya untuk Nabi dan Nabi sudah tidak ada. Dan di seluruh penjuru, ya. Kemudian ada desas-desus orang-orang Badui telah mengumpulkan kekuatan untuk menyerang Madinah. Subhanallah. Andai kata tidak tegas dalam mengambil keputusan dan sikap, maka Madinah akan porak-poranda. Kalau tidak anugerah dari Allah, taufik dari Allah yang memberikan ketegasan pada Abu Bakar untuk melepaskan pasukan Usamah dan untuk bersikap keras kepada semua orang tadi. Dan bahkan ketika dinasihati oleh para sahabat, kenapa engkau perangi orang yang tidak mau menunaikan zakat? Mereka kan tidak murtad. Mereka mengatakan la ilaha illallah. Kata Abu Bakar, wallahi, lau mana'uni iqalan kanu yu'addunaha ila Rasulullah SAW, laqataltuhum ala mana'i. Hadis dalam Sahih Muslim. Andai kata, demi Allah, andai kata mereka tidak menunaikan walau sebesar anak kambing saja, atau seutas tali yang dahulu mereka tunaikan kepada Nabi dan sekarang mereka tidak mau menunaikannya, saya akan pasti perangi mereka. Ini ketegasan yang dibutuhkan ketika suasana yang seperti itu. Buat keputusan yang tegas. Apalagi kekacauan-kekacauan, semua orang ingin menampilkan, menonjolkan ya, kekuatan masing-masing, jumlah yang besar. Ya. Maka yang memegang wewenang harus tegas. Dan itu yang digambarkan oleh Abu Bakar. Para sahabat, termasuk Umar ketika itu mengusulkan, kenapa engkau perangi mereka? Bukankah mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah? Iya, mereka mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi, saya akan tetap perangi ketika mereka tidak mau menunaikan apa yang dahulu mereka tunaikan kepada Nabi SAW, walau sebesar anak kambing. Bahkan dalam sebagian riwayat, walau hanya seutas tali mereka tunaikan zakat, dan sekarang mereka tidak mau, akan saya perangi. Tegas. Tegas, dia memahami kemampuannya juga. Akhirnya semuanya habis. Yang murtad dihabisi. Yang tidak mau menunaikan zakat pun diperangi. Sampai mereka mau menunaikan zakat. Dan itu pula yang ada pada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Ya. Ini pelajaran yang penting ya. Dan itulah dari kata-kata aghlaq wa afad. Jadi bukan sebuah yang tercela, tetapi harus dikontrol oleh agama. harus apalagi bagi sekarang ini orang-orang yang baru mengaji, ya baru mengenal kebaikan dan dia semangat taubatnya luar biasa, ini harus dikontrol oleh ilmu agar mereka bersikap ketegasannya bukan tegas yang ngawur, ya bukan ketegasan yang ngawur yang tanpa dikontrol oleh ilmu. Ini tidak, bukan semangat buta saja, ya, semangat yang dikontrol agama itu yang ada pada Umar bin Khattab. Itu yang kedua. Yang pertama tadi, dia bukan perbandingan. Nabi keras, Umar keras, tapi Umar lebih. Tidak, bukan perbandingan. Karena Nabi SAW dinyatakan oleh Allah bahwa dia memiliki sifat lin. Ya. Lin talahu. Dan Nabi Allah menafikan, walau kunta faddan ghalidhal qalbi, lam faddu min hawlik. Ternyata tidak. Dan bahkan bukan kepada kawan, bukan kepada orang-orang yang mencintainya saja, kepada musuhnya pun demikian. Orang yang berhak mendapatkan sikap keras, tindakan tegas dari Nabi, justru mendapatkan sifat lemah lembut dari Nabi. Ketika penaklukan kota Mekah, Nabi SAW bersikap lemah lembut sebelum masuk kota Mekah. Ia mengumumkan bahwa siapa yang masuk ke dalam masjid aman. Ini bukankah lemah lembut? Aman karena pasukannya besar. Mekah pasukannya kecil dan sudah banyak kekurangan-kekurangannya. Dia membawa pasukan yang terbesar. Bahkan orang Quraisy, Abu Sufyan saja, tidak mengira itu pasukan Nabi. Ya. Nah, ketika mereka sudah sebelum masuk kota Mekah dia sudah umumkan. Ya, barang siapa yang masuk ke dalam masjid maka dia aman. Yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan aman. Yang bahkan masuk ke rumahnya dan mengurung diri aman. Ini bukan tanda lemah lembutnya Nabi. Dan bahkan setelah berhasil menaklukkan kota Mekah, mereka yang dahulu mencaci maki, menghina, memusuhi, membenci Nabi SAW, di hadapan Nabi sedang bersimpuh dan tidak berdaya. Nabi SAW mengatakan, pergilah, kalian semuanya dimaafkan. Antum mutlaqa. Bebas semua kalian. Mau beriman, mau tidak, yang penting kalian bebas. Subhanallah. Ini yang tidak mungkin dibandingkan dengan ada sikap kerasnya Abu Bakar Umar radhiyallahu taala anhu di sini. Baik. Kita lanjutkan. Selesai masalah tadi dan ini salah satu dari kemuliaan dari keutamaan Abu Umar bin Khattab yaitu sifat tegas ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, "Wallazi nafsi biyadihi ma laqiyaka asy-syaitanu qattu salikan fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjik." Ini yang luar biasa dari keutamaan Umar, kekuatan imannya, ketegasannya tadi. Sampai setan pun tidak mau berdekatan dengan dia. Ya, dalam sebuah perjalanan. Ini menunjukkan bahwa setan itu berjalan juga di jalan manusia. Setan itu berjalan di jalan manusia. Ya, bahkan berada di tempat keberadaan, masuk ke rumah manusia. Bermalam di tempat bermalamnya manusia. Ya. Dan bahkan makan apa yang dimakan oleh manusia. Nabi menjelaskan keutamaan Umar di sini bahwa demi jiwaku, bersumpah beliau sallallahu alaihi wasallam dengan Allah, demi zat yang jiwaku di tangannya, tidaklah syaitan berjumpa denganmu sekalipun, malaqiyaka syaitanu qattu, tidaklah syaitan berpapasan denganmu di satu jalan, salikan fajjan, fajj ini adalah jalan yang lebar, ya. Jalan yang luas. Kemudian ternyata ketika dia berjalan, di depannya nampak engkau sedang berjalan pula dan kalian pasti akan berpapasan. Ya. Illa salaka fajjan ghaira fajjik. Kecuali syaitan akan pergi mencari jalan yang lain. Tidak mau berpapasan denganmu. Ya. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari, kata beliau, fihi fadilatun azimatun li Umar. Ini menunjukkan keutamaan yang besar pada Umar bin Khattab. Taqtadi yang menuntut anna syaitan la sabila lahu alai. Bahwa syaitan tidak punya jalan untuk mendekati Umar. Ini makna yang pertama. Ya. La anna dhalika taqtadi wujud al-ismah idh laysa fi. Bukan maksudnya Umar ini maksum dari dosa, ya, karena setan tidak bisa mendekat, tetapi ini keutamaannya. Hadis ini bukan memberikan jaminan, bisa jadi setan melupakan kemampuannya, tetapi karena ingin menggoda Umar tetap mendekat. Ya, tetapi mereka tidak mampu untuk ya untuk berpapasan dan mendekat kepada Umar. Ini asal hukumnya. Tetapi hadis ini kata Ibnu Hajar bukanlah kesimpulannya bahwa Umar maksum dari dosa. Bahwa Umar maksum dari dosa sebagaimana Nabi SAW dan para nabi yang lainnya, bukan. Tetapi ini salah satu dari keutamaannya bahwa syaitan karena kuatnya iman Umar, karena kuatnya imannya Umar, maka syaitan kuatnya iman ditambah dengan ketegasannya, kekerasannya di atas kebenaran, ini yang membuat syaitan tidak berani mendekat. Ya. Bahkan ketika nanti akan berpapasan, dia tidak mau berpapasan. Bahkan mencari jalan yang lain. Berpapasan saja tidak mau. Ya. Berpapasan saja tidak mau, ini menunjukkan bahwa Umar benar-benar tegas, benar-benar kuat keimanannya. Dan ini sekali lagi kata Ibnu Hajar, tidak menunjukkan bahwa Umar bebas dari dosa. Tidaklah sama sekali. Bisa jadi syaitan itu ya, melupakan. Terkadang orang seperti orang minum obat. Ya. Dia tahu bahwa obat ini pahit, tetapi karena memang itu yang harus dilakukan, maka dia minum. Kalau nantinya mau muntah setelahnya, bahkan orang sengaja meminum minuman obat yang pahit sekalipun. Ya. Dia tahu itu pahit, tetapi dia berusaha untuk minumnya. Sama begitu yang dilakukan oleh syaitan, karena dia memang tugasnya adalah untuk menggoda manusia, maka dia melupakan ketidaksukaannya untuk mendekati Umar. Jadi ini yang keadaan syaitan yang diceritakan oleh Nabi, dan itu keutamaan Umar tentunya, tetapi bukan berarti Umar selamat dari gangguan setan. Ya, bisa jadi dia seperti tadi, ya, memaksa-maksa diri walaupun dia tidak suka. Yang penting dia menggoda. Yang penting dia menggoda. Ini akhir dari hadis ini dan menunjukkan keutamaan Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, dan ini keutamaan yang luar biasa. Keutamaan yang luar biasa dari keutamaan Umar. Berikutnya 6147 Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Harun ibnu Ma'ruf qala haddatsana bihi Abdul Aziz ibnu Muhammad qala akhbarani Suhail an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Umar ibn Khattab رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه نسوة قد رفعن أصواتهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما استأذن عمر ابتدرن الحجاب فذكر نحو حديث الزهري. Ini hadis yang tadi juga dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan sanad yang baru, kemudian pangkalnya sedikit berbeda. Ya, pangkalnya sedikit berbeda. Abu Hurairah bercerita, tadi kan Sa'ad bin Waqqas, sekarang ini adalah Abu Hurairah, bahwa Umar pernah datang menjumpai Nabi, ketika itu di sisinya ada atau di dekatnya ada istri-istrinya yang ketika itu mengangkat suara mereka, ya. Nah, kemudian Umar meminta izin untuk masuk, maka mereka bergegas untuk bersembunyi ya, di belakang tabir, ya. Sementara sisanya sama dengan yang tadi telah kita pelajari. Berikutnya 6148. Kita akan habiskan hadisnya ya. Tinggal berapa? 1, 2, 3. Imam Muslim mengatakan haddatsani Abu Tahir Ahmad bin Amr bin Sarh qala haddatsana Abdullah ibn Wahb an Ibrahim ibn Sa'd an abihi Sa'd bin Ibrahim an Abi Salamah an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqul. Nabi SAW pernah mengatakan qad kana yakunu fil umami qablakum muhaddatsun fa in yakun fi ummati minhum ahadun fa inna Umar ibn al-Khattabi minhum. Ya, sampai di situ hadisnya. Qala ibn Wahb tafsir muhaddatsun mulhamun. Ya, ini hadis tentang yang lain ya, dari keutamaan Umar, dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi SAW pernah mengatakan bahwa telah tetap pada setiap umat itu, pada setiap umat sebelum kalian ada orang-orang yang muhaddatsun. Muhaddatsun ini istilah Nabi ya. Muhaddatsun. Ya, di ujung hadis ini ditafsirkan oleh Ibnu Wahab bahwa maksud dari muhaddatsun adalah mulhamun. yang selalu mendapat ilham. Ya, bukan wahyu, tetapi ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mendapat wahyu berarti nabi, ya. Tapi mendapatkan ilham. Ya. Ada di tengah umat-umat terdahulu orang-orang yang muhaddatsun. Ya, umat Nabi Isa, umat Nabi Musa, dan umat-umat setiap nabi ada orang-orang yang seperti ini. Yang dinamakan oleh nabi dengan apa? Muhaddatsun, pakai ha pedas. Tha-nya juga tha sampan titik tiga. Ya, muhaddatsun, bukan sin. Ya, muhaddatsun itu orang-orang yang mendapat ilham. Ya, mendapat ilham. Yaitu ketika pendapat-pendapat mereka, usulan-usulan mereka, anjuran-anjuran mereka terkadang direkomendasi oleh wahyu. Ya, jadi wahyu yang mendukungnya. Walaupun wahyu belum turun, ya, nanti turun wahyu untuk menguatkan apa yang mereka sampaikan. Kata Nabi, andai kata di umat saya ini ada dari mereka, maka mereka ia adalah Umar. Ini keutamaan Umar. Ya. Andai kata di umat ini, umat saya ini ada, wa in yakun fi ummati minhum ahadun, andai kata di umat saya ada seseorang yang seperti itu, maka dia adalah Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab. Dan memang dalam sirah kita menemukan peristiwa-peristiwa yang seperti ini. Nanti di akhir-akhir bab ini akan ada hal-hal yang seperti itu. Bahwa Umar ketika mengusulkan sesuatu, ketika menegaskan sesuatu kepada Nabi, ternyata wahyu mendukungnya. Ya, nanti akan ada uraian rinciannya, ya, di hadis-hadis setelahnya. Jadi ini keutamaan Umar, bahwa Nabi menyatakan bahwa dia termasuk satu orang yang setiap umat ada, yaitu orang yang muhaddatsun, yang diterjemahkan oleh Ibnu Wahab dengan makna mulhamun, yaitu orang yang selalu dapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala, dibisikkan oleh malaikat. Ya. Sebagian maknanya adalah mereka yang malaikat menyampaikan sesuatu untuk diucapkan. Dia menyampaikan dengan kepada sesama manusia, tetapi yang dia mendapatkan masukan dari malaikat. Dia mendapat masukan dari malaikat. Ini di antara maknanya, dan ada lagi yang mengatakan dia mulham. Dia diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga merupakan keutamaan Umar radhiyallahu taala, karena dia satu-satunya yang dinyatakan oleh Nabi termasuk orang-orang yang digolongkan kepada orang-orang yang muhaddatsun. Setiap umat sebelumnya ada satu orang lagi di umat Nabi, ada satu orang di umat Nabi yang lain, maka di umat Nabi Muhammad dia adalah Umar ibn Khattab menurut pernyataan Nabi ini, wallahu a'lam. Berikutnya 6149. Imam Muslim mengatakan haddatsana Qutaibah bin Sa'idin qala haddatsana Laits قال حاء وحدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا ابن عيينة كلاهما عن ابن عجلان عن سعد بن إبراهيم بهذا الإسناد مثله. Dibawakan kembali hadis yang tadi oleh Imam Muslim dengan sanad yang lain, ya, bunyinya hampir sama, ya, bahwa di umat-umat terdahulu ada seseorang yang dijadikan oleh Allah sebagai muhaddats, dan setiap umat ada itu. Dan di umat saya ini adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala. 6150. Imam Muslim mengatakan haddatsana Uqbah ibn Mukram al-Ghammi qala haddatsana Sa'id ibn Amir qala Juwayriyah ibn Asma qala akhbarana qalat akhbarana berkata Imam Muslim haddatsana Uqbah bin Mukram al-Ammi qala haddatsana Sa'id bin Amir qala Juwayriyah ibn Asma akhbarana. Ya. Juwayriyah ini namanya perempuan, ya, tetapi dia laki-laki. Ya, Juwayriyah di sini dia laki-laki. Kalau dia perempuan apa yang terjadi? Juwayriyah bintu. Juwayriyah bintu Asma. Tetapi dia Juwayriyah ibnu Asma. Kemudian yang kedua, akhbarana. Kalau dia perempuan, akhbaratna. Ya, akhbaratna. Ya, akhbaratna. Berarti Juwayriyah bisa jadi menjadi merupakan nama laki-laki. walaupun bentuknya bentuk nama perempuan. Sama dengan Hind. Ya, dalam bahasa kita Hindun. Ya, juga bisa digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Dan di dalam bahasa kita juga ada nama-nama yang bisa dipakai laki-laki dan bisa dipakai perempuan. Ya. Jadi di sini Juwairiyah bin Asma akhbarana An-Nafi'in an ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Umar radhiyallahu anhu wafaqtu rabbi fi thalath. Ini yang termasuk yang muhaddats tadi, bahwa kata Umar, saya berkesesuaian dengan Rabb saya Allah pada tiga perkara. Maksud berkesesuaian ini, apa yang saya sampaikan itu didukung oleh Allah melalui Al-Quran. Itu pada tiga, dan bukan hanya tiga. Nanti akan ada tambahan di riwayat yang lain setelah ini. Pada tiga perkara dalam pernyataan ini. Yang pertama tentang maqam Ibrahim. Maksudnya tentang maqam Ibrahim adalah salat di belakang maqam Ibrahim. Ya. Jadi sebelumnya Umar yang mengusulkan, ya Rasulullah, law ittakhadna maqam Ibrahim musalla. Ya Rasulullah, ada bagusnya kalau kita jadikan maqam Ibrahim tempat salat. Maksudnya seperti sekarang ini, yaitu menjadikan maqam Ibrahim antara orang yang salat dengan Ka'bah. Ya. Nah, usulan ini ternyata didukung oleh turunnya ayat wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ya, diperintah oleh Allah. Kalau tadi kan hanya anjuran dari Umar, ya Rasulullah, ada baiknya kalau kita jadikan maqam Ibrahim ini tempat salat. Ya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mendukungnya dan menurunkan firman-Nya, "Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla." Itu yang pertama. Tadi berapa buah kata Umar? Tiga. Itu yang pertama. Yang kedua, wa fil hijab. Tentang hijab. Maksudnya menutupi wanita dengan pakaian, dengan tabir, atau dia sendiri yang menutup wajahnya. Ya. Umar ketika melihat banyak orang, karena menjumpai Nabi ketika itu tidak ada kantornya. Sebagai kepala negara, kantornya tidak ada. Terkadang jadi kantornya rumahnya. Datang delegasi-delegasi, utusan-utusan, tamu-tamu, orang-orang yang ingin bertanya tentang agama, meminta fatwa, meminta jawaban dari masalah, meminta solusi, meminta nasihat, meminta apapun yang mereka minta. Terkadang meminta harta, itu biasanya jumpa di rumah Nabi. Dan rumah Nabi tidak ada kamarnya. Ya. Jadi Umar dengan sikap yang tadi, yang sikap ghirahnya tadi, cemburunya, maka dia meminta Nabi, ya Rasulullah, andai kata engkau tutup istri-istrimu. Ya. Maksudnya tutup dengan tabir, dengan tirai. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ternyata menurunkan ayat untuk mendukungnya di surat Al-Ahzab. Ya. Kalau tadi surat Al-Baqarah, ya. Ini surat Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab." Apabila kalian meminta kepada mereka benda atau barang, maka mintalah dari belakang tabir. Ya, ini ayat turunnya hijab. Ya, bahwa wajah ditutup atau mereka semuanya tertutup, tidak nampak di belakang tabir. Nah, ini dukungan dari Allah untuk usulan Umar. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa fi usara Badrin. Itu tentang tawanan-tawanan perang Badar. Ya, tawanan-tawanan perang Badar. Ketika tawanan itu terkumpul, maka terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan kita minta saja tebusan. Ya, tawanan ini kita minta tebusan dari mereka yang di Mekah, keluarga-keluarganya. Ada yang mengatakan enggak usah tebusan. Kita, karena ini mereka orang-orang yang belajar, yang orang-orang yang terpelajar, ya, bisa membaca, bisa menulis, kita tebusannya minta agar mereka mengajarkan anak-anak kita tulis baca. Ada yang mengatakan bunuh saja. Umar mengatakan bunuh saja. Ya. Ternyata Nabi SAW mengambil keputusan untuk meminta tebusan atau dijadikan tawanan. Lalu Allah SWT menurunkan teguran kepada Nabi SAW dalam surah Al-Anfal. Ya. Maka yang Nabi an yakuna lahu asra. Tidak pantas bagi Nabi untuk memiliki tawanan. Ini perang pertama ini. Ya. Ini dukungan dari Allah untuk Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala dalam tiga perkara di sini. Kita lanjutkan, ada satu hadis sebenarnya yang setelahnya itu adalah ulangan dari hadis yang sekarang ini. 6151 dengan hadis yang terakhir 6152. Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddatsana Abu Usamah qala haddatsana Ubaidullah An-Nafi an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala lamma tuwfiya Abdullah ibn Ubay ibn Salul ja'a ibnuhu Abdullah ibn Abdullah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu an yu'tiyahu qamisah an yukaffina fihi abah fa'atahu thumma sa'alahu an yusalli alayhi faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusalli alayhi faqama Umar فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خيرني الله فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة وسأزيد على 70 قال إنه منافق فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله سبحانه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. Ini yang tadi kan tiga. Nah sekarang tambah satu lagi, yaitu ketika Nabi ditegur oleh Umar untuk tidak menyolatkan Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Siapa dia? Pemimpin orang munafikin di Madinah. Ya, di sini Ibn Umar bercerita ketika Abdullah bin Ubay meninggal dunia, maksudnya sang ayah, namanya Abdullah juga ayahnya, datanglah kepada Nabi Abdullah ibn Abdullah, anaknya yang sahabat, anak Abdullah bin Abdullah bin Ubay ini namanya juga Abdullah, datang menjumpai Nabi dan dia sahabat Nabi SAW, meminta kepada Nabi untuk memberikan pakaiannya kepada beliau. Dan itu yang diminta pada sebelum meninggal oleh Abdullah bin Ubay sendiri. Meminta pakaian untuk mengafani ayahnya. Itu permintaan pertama. Yang kedua permintaannya agar Nabi SAW menyolatkan ayahnya. Ya, menyolatkan ayahnya. Pakaian sudah dibagikan dan dikafani dengan pakaian Nabi itu bapaknya oleh Abdullah bin Abdullah bin Ubay. Radiyallahu ta'ala. Ya. Ketika hendak menyolatkan, Nabi SAW sudah berdiri. Tiba-tiba Umar memegang pakaian Nabi. Fa akhadha Umar bi thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, atusalli alaih? Apakah engkau hendak menyolatkan dia? Wa qad nahaka Allahu an tusalli alaih." Padahal Allah telah melarangmu untuk menyolatkannya. Ya, lalu Nabi mengatakan, "Allah tidak melarang tetapi memberi pilihan." Yang dimaksud dengan pilihan ini adalah ayat dalam surat Taubah itu. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Engkau meminta ampunan untuk mereka atau tidak meminta ampunan untuk mereka. Andai kata engkau meminta perampunan untuk mereka 70 kali pun Allah tidak akan mengampuni. Nabi memahami itu adalah pilihan. Boleh dia menyolatkan ya, dan memintakan ampunan. Kata Nabi SAW, bahkan saya akan menambahkan lebih dari 70 kali. Untuk memintakan ampunan. Ini juga yang mendorong Nabi SAW itu sifatnya yang tadi. Ya, sifatnya yang tadi. Yang dikatakan oleh Allah. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lam fadhu min hawli. Dan inilah ketegasan Umar. Ya, Umar memahami bahwa Allah SWT melarang Nabi untuk menyolatkan. Dan Nabi memahami bahwa Allah memberinya pilihan. Maka Nabi tetap menyolatkan. Nabi tetap menyolatkan. Setelah disolatkan maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dalam surat Taubah juga ayat yang tadi 80 ya, sekarang 84, setelah menceritakan tentang orang-orang munafikin. Di surat Taubah itu banyak ayat-ayat tentang orang-orang munafikin termasuk surat An-Nisa. Ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan. Dan janganlah engkau salatkan seorang pun dari mereka yang meninggal selama-lamanya. Tegas dari Allah. Wala taqum ala qabri. Dan bahkan jangan berdiri di kuburannya. Untuk mendoakan. ya, untuk mendoakan. Nah, ini pernyataan atau teguran Umar tadi direkomendasi atau ditegas atau didukung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini. Ini yang keempat, bahwa Allah Subhanahu, bahwa Allah kata Umar menyesuaikan atau berkesesuaian saya dengan Allah Subhanahu wa taala dalam tiga, dan ini tambahannya, di mana Allah Subhanahu wa taala menguatkan teguran Umar untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, wala tusalli ala ahadi minhum mata abada. Terakhir 6152, Imam Muslim mengatakan, wa haddatsanahu Muhammad ibn al-Muthanna wa Ubaidullah ibn Sa'id qala haddatsana Yahya wa huwa al-Qattan an Ubaidillah bi hadzal isnad fi ma'na hadits Abi Usamah wa zada qala fataraka as-salatu alaihim. Dan hadis yang sama tadi dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan sanad yang lain, kemudian di akhir ada tambahannya bahwa setelah itu Nabi tidak lagi menyolatkan siapapun yang meninggal dari orang-orang munafikin. Ya, tidak lagi setelah turun ayat yang tadi At-Taubah ayat 84. Maka Nabi tidak lagi menyolatkannya, dan itulah yang juga menunjukkan keutamaan Abu Bakar Umar radhiyallahu taala an. Dan insyaallah akan kita lanjutkan ke bab berikutnya, yaitu keutamaan Utsman ibn Affan radhiyallahu taala an, pada perjumpaan awal pekan yang akan datang. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.